Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. So, kita baca bahwasanya at-tahammul itu ada yang berupa sama', yakni rawi mendengar langsung dari syekhnya. Yang kedua, al-qira'ah ala syekh, ini rawi qira'a hadis syekh alaih, disebut dengan arad. Yang ketiga adalah al-ijazah, ini syekh meriwayatkan rawi untuk meriwayatkan riwayat-riwayat beliau. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang macam-macam ijazah. Kata beliau, wariwayatu bil ijazati sahihatun inda jumhuril ulama. Riwayat dengan ijazah itu sahih menurut jumhur ulama. Li du'ail hajah ilaiha, karena adanya hajat kepadanya. Wa ishtaratu li sihhatiha salah satu syurut, dan disyaratkan untuk sahnya ijazah sehingga seorang rawi boleh meriwayatkan dari syekhnya, riwayat syekhnya, dengan tiga syarat. Al-awwalu an yakuna al-mujazu bihi ma'luman. Yang pertama adalah hendaknya riwayat-riwayat yang diizinkan rawi meriwayatkan dari syekhnya dengan ijazah itu riwayat-riwayat yang ma'luman. Ma'lum disini imma bita'iyin, ta'iyin dengan kitab tertentu atau ayat tertentu. Misalnya saya berkata, ajaztu laka antarwi anni sahih Bukhari. Ya, menyebutkan kitab tertentu, riwayat tertentu. Aku bolehkan kamu untuk meriwayatkan dariku kitab sahih Bukhari. Wa imma bita'min, atau dengan ta'mim, dengan umum, dengan tidak ta'yin menentukan riwayat tertentu. Misal, ajaztu laka antarwi anni jami'a marwiyati. Aku bolehkan untukmu meriwayatkan semua riwayat-riwayat. Faqulu ma thabata indahu annahu min marwiyatihi. Maka apa yang sabit di sisinya bahwasanya itu adalah riwayat-riwayat syekhnya, sahha an yuhaditha bihi anhu. Ya, boleh dia sampaikan kepada yang lain, diriwayatkan dengan yang lain, bina'an ala hadhil ijazah til amah, berdasarkan ijazah yang amah ini. Jadi harus maklum. Fa in kana al-mujazu bihi mubhaman lam tasih riwayah biha. Adapun kalau mujaz, yakni riwayat-riwayat yang diijazahi, yang dibolehkan oleh syekh meriwayatkan darinya, itu mubham, tidak ketahui, mubham, maka tidak sah riwayat dengan ijazah. Misalnya syekhnya bilang, ajaztu laka antarwiya anni ba'da sahihil Bukhari. Aku bolehkan kamu riwayatkan dariku sebagian sahih Bukhari. Sebagian yang mana? Mubham. Aw ba'da marwiyati, atau sebagian riwayatku. Yang mana? Mubham. Ini tidak sah. Liannahu la yu'lamu al-mujazu bihi, karena tidak ketahui mana yang diberikan ijazah tersebut oleh syekhnya. Ini syarat pertama, maklum. Athani an yakuna al-mujazulahu mawjudan. Fala tasihul ijazatu lima'dumin la taba'an wala istiqlalan. Yang kedua, mujazulahu yakni yang diberi ijazah. Orang yang diberi ijazah oleh syekh untuk meriwayatkan darinya itu orang yang ada, mawjud. Tidak sah ijazah diberikan kepada orang yang tidak ada. Taba'an, apakah ngikut yang ada, yakni yang satu ada, yang satu belum ada, atau istiqlalan, atau memang diberi ijazah kepada orang tersendiri dan orang enggak ada. Yang jelas harus ada, wujud, tidak boleh ma'adu. Kalau Rasulullah berkata, ajiz sulaka waliman sayyuladulaka. Ini berarti taba'an. Mawjud ada satu, ajistulaka itu mawjud. Waliman sayu lalu ini ma'dum. Tapi taba'an, ikut yang sudah ada. Aku bolehkan kamu dan anak-anak yang lahir untukmu. Yang lahir untukmu itu belum ada. Au istiqlalan contohnya, ajistu liman sayu lalu li fulan. Aku bolehkan untuk anak-anak yang lahir untuk si fulan. Ini madum, istiqlalan. Dalam tasih hal ijazah, tidak boleh, tidak sah ijazah seperti ini. Harus orangnya sudah ada, wujud. Madum yang pertama, yang kedua orangnya ada, wujud. Yang diberi ijazahnya ada, wujud. Yang ketiga, ats-tsalitsu an yakuna al-mujazu lahu mu'ayyanan bi shahsihi aw bi wasfihi. Yang kedua, orang yang diberi ijazah itu tadi ada orangnya, dan kedua mu'ayyan, harus ta'in. Mu'ayyan ditentukan siapa orang yang diberi ijazah. Bi shahsi, apakah mu'ayyan dengan orangnya, figurnya, sosoknya, shahsi, atau bi wasfi, atau dengan sifatnya. Contoh shahs, sosok tertentu misalnya, ajaztu laka wali fulanin riwayatim rawiyati anni. Aku bolehkan untukmu orangnya ada di depan, dan untuk fulan orangnya jelas, fulan bin fulan. Aku bolehkan meriwayatkan riwayat-riwayatku. Ini ada dan muayyan. Atau ajaztu litalib ilmin hadis. Ini berarti sifat, wasf. Aku bolehkan litalib ilmin hadis untuk semua para penuntut ilmu hadis, riwayata marwiyati anni, ya, meriwayatkan riwayat-riwayat dariku. Ini sifat. Tapi muayyan untuk talib ilmin hadis. Sehingga intinya ijazah itu boleh dengan tiga syarat. Iya. Yang pertama, mujaz bihi, yang diberikan, apa, yang riwayat-riwayat yang akan diizinkan diriwayatkan dari syekh itu ma'lum. Yang kedua, orang yang diberi ijazahnya mawjud. Dan yang ketiga, orang yang diberi ijazahnya mu'ayyan. Mu'ayyan dengan sahas, ini figurnya atau sosoknya, atau dengan sifat. Baikana aman lam tasih ijazah. Kalau kepada orang yang umum tidak ta'in, tidak mu'ayyan, maka tidak sah ijazah. Misal contohnya bilang, ajaztu li jamil muslimin an yarabau anni. Aku bolehkan seluruh muslimin untuk melihatkan dariku. Ini tidak sah, karena ini umum, tidak mu'ayyan. Qala wa qila tashhud al-ma'dum wa ghair mu'ayyan. Qila dengan sigah tamrid, artinya pendapat yang ada pendapat yang marju, sah bagi yang ma'dum dan tidak mu'ayyan. Wallahu a'lam bishawab.